Kemudian pelajaran 82, waqaf pada huruf berharokat sebelumnya ada mad, ya. Seperti kalimat al-hisabi, ya. Tentunya ba-nya menjadi sukun. Nah, tapi sebelumnya ada mad. Berarti di sini ada pertemuan mad dengan sukun. Tapi sukunnya lazim bukan? Sukunnya asli sukun tidak? Tidak. Namanya sukun arid, ya. Karena asalnya harokat. Begitu pula pada kalimat litayyibat, ya. Taknya sukun. Sebelumnya apa? Alif. Litayyibat. Tapi sukunnya bukan sukun asli. Nah, karena bertemu antara mad dengan sukun, namun sukunnya bukan sukun asli, maka boleh dibaca dua, ya. Boleh pula dibaca enam atau empat, ya. Coba kita ambil satu contoh saja. Wa yakhafuna su'al hisab. Dua rakaat, ya. Al-hisab, ya. Kalau mad harokat al-hisab, enam harokat wa yakhafuna su'al hisab, paham ya? Baik, buka halaman berikutnya. Baik. Ada contoh dalam surat apa ini? Al-Haqqah ayat 32. Ya. Kalimat atau ayat summa fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku. Coba kita baca. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku. Kalimat faslukuh dibaca dengan empat atau tiga cara. Ima dua harokat faslukuh, empat faslukuh atau faslukuh. Nah, boleh. Nah, kemudian apabila sekarang tiga contoh atau tiga baris yang di bawahnya, seandainya yang di akhir adalah huruf hamzah, ya, hamzahnya bukan hamzah yang berharokat fathah tanwin. Taib. Kemudian sebelumnya ada mad. Nah, bagaimana cara bahasanya? Apakah boleh dua harokat atau tidak boleh? Maka jawabannya apa? Tidak boleh dua harokat. Karena pada asalnya ini mad wajib. Mad wajib itu ukurannya berapa? Empat. Jadi boleh dibaca empat harokat. Karena melihat dia sebagai mad wajib, atau boleh pula dibaca enam harokat. Karena dia bertemu dengan huruf sukun, ya. Baik, kita ambil contoh satu saja. Qala innama ya'tikum bihillahu insya', empat harokat. Qala innama ya'tikum bihillahu insya', ya, ada naber supaya hamzahnya tidak hilang. Ya, enam harokat. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'. Nah, nabernya jangan lupa, ya. Sya'.